العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian berkata Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala, melanjutkan pembahasan beliau berkaitan dengan Al-Qur'an kalamullah. Kitabuhu Al-Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu wa huwa alladhi nazzala bihi Jibril 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Qur'anan Arabiyyan لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتبنا على القرآن يمرق كلام الله وحينا القرآن يترون كان لجبريل kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai Quran dan Arabian, sebagai Quran berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, basyiran wa nadiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ini semua dari sifat dari Al-Quran, dia dengan bahasa Arab basyiran wa nadiran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya dia, Al-Quran itu, tanzil, diturunkan oleh rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Diturunkan oleh ar-ruh. Al-Amin, ruh yang terpercaya itu Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Turunkan ke hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas, yang mubin. Katabu wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam ummatan kama umira bihi fi qawlihi ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Dan dia Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana beliau diperintah di dalam firman-Nya, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Fakana alladhi ballagahu bi amrillah ta'ala salamahu azza wa jalla. Maka untuk melaksanakan perintah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaumnya salam Allah azza wa jalla. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dan tentang inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atamna'unani an uballigha kalam rabbi, apakah kalian melarang saya untuk menyampaikan salam Rabbku, menyampaikan firman Rabbku? Iya, dari hadith ada hadith yang masyhur. Di sini Rasulullah bersabda, saya menyampaikan kalam Rabbku, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian kata beliau, wa huwa alladhi tahfadhuhu as-sudur wa tatluhu al-alsina wa yuktabu fil mashahif kaifama tusraf bi qira'ati qari'in aw wa laqdi laqidin wa hibbi haqidin wa haythu tuliya وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. Kata beliau, dia adalah Al-Quran yang dihafal di dalam dada, dibaca oleh lisan-lisan, ditulis di dalam mushaf. Bagaimanapun dibaca oleh orang yang membaca, bagaimanapun dilafazkan oleh orang yang mengucapkannya, dan bagaimanapun dihafal oleh orang yang menghafalkannya, bagaimanapun ia dibaca dan di tempat mana saja dibaca atau ditulis di mushaf-mushaf kaum muslimin atau ditulis di lauh anak-anak kecil, ya, sini terus alwah, alwah itu ada lauh tempat untuk menulis, kadang dari kayu, kadang dari kertas, ya, kadang dari batu. Nah, sebab dulu mereka menghafalnya menulis pakai lauh. Hari ini mereka mengambil dari mushaf, kemudian ditulis ke lauh. Kemudian apa yang dia tulis, dia baca kepada guru. Terus dia baca sampai hafal. Dia baca sampai dia menghafalkannya. Ya. Ini teknik orang dahulu di dalam menghafalkan Quran. Ini masih dipakai di sebagian negara, ya, di Libya, di Maroko masih dipakai. Menurut keterangan mereka bahwa orang-orang yang menghafal Quran dengan cara yang seperti ini, katanya hafalannya lebih kuat. Ya. Dan kalau misalnya suatu saat tidak meroja, begitu meroja cepat sekali kembali ingatannya. Wajibnya dan selainnya. Jadi bagaimanapun dibaca, bagaimanapun ditulis, maka seluruhnya adalah firman Allah. Kulluhu kalam Allah, semuanya adalah kalam Allah, ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Jelas? Sini beliau ingin menjelaskan, ya, tentang masalah perbedaan antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan af'alul ibad, dengan perbuatan hamba. Ya, seorang hamba membaca, perbuatan dia membaca, melafazkan, lisannya bergerak, ini perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Sebab hamba dan buatannya adalah makhluk. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik, dan di dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Khalqiyat Alil Ibad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khaliqu kulli shay'in wa sunnatuhu." Sungguhnya Allah mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan hamba, pekerjaan hamba semuanya adalah apa? Semuanya adalah makhluk. Dia membaca, perbuatan dia membaca itu adalah makhluk. Dia menghafal, perbuatan dia menghafal sebagai seorang hamba berusaha untuk menghafal adalah makhluk. Ya, ya. Berbeda antara kalam Allah dengan perbuatan hamba. Si hamba membaca, perbuatan dia membaca adalah makhluk, tapi yang dia baca adalah apa? Kalam Allah yang dia baca. Seorang hamba menghafal, dia berusaha menghafalkan, mulai menghafalkan. Perbuatan dia adalah makhluk, tapi apa yang dia hafalkan? Kalam Allah. Dia menulis di mushaf, mushaf kertasnya, ya, tintanya adalah apa? Adalah makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalam Allah. Yang tertulis adalah kalam Allah. Dan kadang ada yang bikin pemahaman keliru di sini. Ya, jangan bilang ini mushaf. Kalau pegang Al-Quran, jangan bilang ini Al-Quran, bilang mushaf. Ya. Ini dari kaitan yang salah yang seperti itu. Ya? Tergantung apa maksudnya dia namakan. Dia menamakan Al-Quran boleh, mau namakan Mushaf boleh. Ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa kertas, tinta, yang tertulis semuanya adalah apa? Makhluk. Tapi yang tertulis, kalamullah. Kalau dia bilang Al-Quran dari sisi yang tertulis, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia gunakan Mushaf, juga tidak ada masalah. Iya. Kalau memang kebanyakan penggunaan untuk Quran yang ditulis padanya ayat-ayat Allah, ya, itu disebut mushaf di kalangan para ulama. Yang itu kebanyakan yang dipakai. Jelas? Demikian. Maka di sini yang ingin ditekankan, ya, bahwa firman Allah Subhanahu wa Taala itu dihafal, bisa dihafalkan, bisa dibaca, bisa dilafazkan oleh lisan, ditulis. Yang terbaca, yang terhafalkan, yang terlafazkan, yang terucapkan, yang tertulis, semuanya adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Firman itu kata penulis, kulluhu kalamullah jalla wa jalaluhu. Semuanya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluk, fa huwa kafirun billahi al-'azim. Kembali beliau ulangi, siapa yang menyangka bahwa dia adalah makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Ketemu Sami'atul Hakim, Aba Abdullah Al-Hafiz. Saya mendengar Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hafiz. Ya, penulis kitab Al-Mustadrak. Ketemu Sami'atul Abu Al-Walid, Hakam bin Muhammad. Yaqulu, beliau berkata Sami'atul Imam, Aba Bakr. Muhammad ibn Ishaq, ibn Khuzaimah. Nah, ini Imam Ibn Khuzaimah yang masyhur. Yaqulu dia berkata, Al-Quran kulluhu kalamullah ghairu makhluk. Kata beliau, Al-Quran semuanya dari kalam Allah bukan makhluk. Faman qala inna al-Quran makhlukun fa huwa kafirun billahi al-azim. La tuqbal shahadatu wa la yu'adu in marad wa la yusalla alayhi in mat wa la yudfanu fi maqabir al-muslimin. Yustadabu fa'in taba wa illa duribat unuku. Kata beliau, sungguhnya Al-Quran ya, adalah kalam Allah bukan makhluk, kata beliau. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dia telah kafir, tidak diterima persaksiannya. Tidak boleh dikunjungi kalau dia fakir. Ya. Ini bentuk tidak boleh dikunjungi kalau dia fakir dalam bentuk zajar. Jelas? Ya. Kalau hukum masalah, apakah boleh menunjungi orang kafir yang sakit? Ya. Kalau dilihat kepada hukum masalah, maka Nabi SAW pernah menunjungi anak Yahudi yang sakit itu, yang sudah sakaratul maut. Kemudian mengajaknya untuk masuk Islam, dan dia masuk Islam. Jelas? Ya. Ya, padahal yang ada kebaikannya, diharapkan ada masalah, tidak apa-apa. Tapi di sini, Imam Ibn Khuzaimah ingin menekankan hal ini. Sebab orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk yang sakit dan dia adalah ahli surah, ditinggalkan. Walaupun dia sakit, tidak boleh dikunjungi. Ya. Tidak boleh dikunjungi. Kata dia, wala yusalla alaihi imman. Dan tidak boleh disolati kalau dia mati. Bagaimana umumnya orang sakit, kalau dia meninggal, dia disolati. Wala yudhan fi maqabir al-muslimin. Tidak boleh dikubur. Itu kuburan kaum muslimin. Ya. Yustatar. Diminta dia tobat. Sehingga penguasa meminta dia bertobat. Kalau taba kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Wa illa duribat unuquh. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dipenggal lehernya. Ya. Jelas? Ini hukum. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala terhadap orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jelas sama sini? Maka di sini dia terangkan jumlah penekanan dari masalah Al-Quran. Ya. Kita sudah sebutkan Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih ada jumlah keyakinan yang lain, dan keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan kalam Allah belum diterangkan sini oleh penulis. Di antaranya bahwa Al-Quran ya, datang dari Allah. Min tubada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula. datangnya dari Allah dan kepada Allah kembali. Iya, kepada Allah kembali. Mana kepada Allah kembali? Seluruh Al-Quran ini penisbatannya, ya, penyandarannya dikembalikan kepada Allah. Kemana yang pertama? Mana yang kedua? Kembali, sebab disebutkan dalam sebagian hadis di akhir zaman Al-Quran diangkat, mushaf-mushaf dibuka, maka tidak diketemukan lagi ayat tulisan Al-Quran di dalamnya. Diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagiannya ada yang lebih afdal dari sebagian yang lain. Karena itu qul huwallahu ahad, dia senilai berapa? Sepertiga Al-Quran. Ta'dilu thulutha Al-Quran, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Dan ayat yang paling afdal adalah ayat kursi. Maka ini menunjukkan bahwa ada mufadalah, ada sebagian dari firman Allah yang lebih utama daripada yang lainnya. Iya. Dan sebagian yang disebutkan bahwa sifat al-kalam adalah sifat apa? Dhatiyah fi'liyah sekaligus. Iya. Dhatiyah fi'liyah. Dhatiyah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Itu adalah sifat yang tidak terlepas darinya. Karena itu para ulama mengibaratkannya dengan kata qadimun nau. Qadim an-nau. Sudah dari dahulu jenisnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus bersifat dengannya. Dan dia dikatakan sebagai sifat fi'liyah sebab Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ini yang diibaratkan oleh sebagian para ulama dengan kata ahadithul nas, hadithul ahad. Ya, sebagiannya baru Allah berfirman dengannya sebab Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian menurunkan Injil kepada Nabi Musa. Kemudian menurunkan Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan seluruh kitab-kitab ini. Sebab dia semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Taurat, Allah berfirman, "Inni istataituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Sungguh saya mudah untuk wahai Musa melebihkan engkau di atas manusia dengan risalah, kenabian yang seberikan, kerasulan yang seberikan kepada kamu. Dan dengan firmanku. Ya. Dengan kalamku. Maksudnya itu, kalam apa? Sudah? At-Taurat. Jelas? Baik. Kemudian kata beliau rahmatullah, jadi sejumlah berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah yang berkaitan atau yang berkenaan dengan masalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian di sini beliau membuka permasalahan lain. Ya. Di dalam masalah yang menyimpang tentang masalah Al-Quran ini, ada tiga kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Yang kedua adalah kelompok Al-Lafdiyah. Dan yang ketiga disebut dengan nama kelompok Al-Waqifiyah. Penulis di sini akan menyinggung tentang kelompok Al-Lafdiyah. Jelas? Iya. Setelah beliau terangkan tentang Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat Allah. Kalau sifat Allah, maka sifat Allah bukanlah makhluk. Iya. Sifat Allah bukanlah makhluk. Jelas? Di sini beliau lebih merinci tentang masalah lafaz. Tetapi yang umum lafzu bil Quran. Adapun melafazkan dengan Al Quran. أين الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل الجيلان سمع الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ويقول كان لهم رسالة لي يوم اليوم تلس أنتك تلس الجيلان dan رسالة لي sudah dicetak dengan judul اعتقاد أئمة الحديث عقيدة فكرتنا أئمة الحديث dan alhamdulillah pernah saya sampaikan pernah kita bahas di sebagian daura menyelesaikan buku tersebut ya dan tadi yang beliau sebutkan di dalam risalahnya ini Abu Bakr al-Ismaili berkata man za'ama anna lafzahu bil Qur'an makhluk yuridu bil Qur'an فقد قال بخلق القرآن كتب الشيخ ابن بركاته بهو لقبنا dia dia melafazkan Al-Qur'an itu adalah makhluk dan yang diinginkan dengan Al-Qur'an maka dia telah berucap telah berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk ya. Ini masalah ucapan dia ini butuh ditahami dengan sebuah pendahuluan. Ya, pendahuluan tersebut saya katakan bahwa asal yang memunculkan pendapat bid'ah kesesatan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk itu adalah kelompok Jahmiyah sebagaimana telah kita jelaskan. Jadi begitu pendapat itu dimunculkan mulailah mereka menyebarkannya di tengah manusia dan mulai sejumlah dari kelompok-kelompok sesat yang lainnya mewarisi pendapat Jahmiyah sebagaimana yang kita telah terangkan juga ya. Kemudian di masa Imam Ahmad rahimahullah para pengikut Jahmiyah berhasil mendekati penguasa kemudian membisikkan kepada penguasa kebenaran akidah mereka. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Mereka berhasil mendapatkan penguasa dari masa Al-Ma'mun. Dan akhirnya Al-Ma'mun memfitnah, menguji para ulama. Dan mengharuskan setiap alim harus berpendapat seperti itu. Harus berpendapat bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Siapa yang menentang pendapat ini? Maka dia apakah disiksa, kadang dibunuh. Ya seperti yang terjadi pada Muhammad bin Nuh. Ya rahimahullah. Dan Muhammad bin Nuh ini beliau ditangkap bersama Imam Ahmad. Ya. Ditangkap bersama Imam Ahmad. Maka setelah fitnah ini, yang global juga setelah fitnah ini, akhirnya Imam Ahmad di tiga generasi pemerintahan beliau bersabar sampai Allah membukakan jalan keluar. Suatu hari, ya, di apa pemerintahan baru, kalau tidak salah di pemerintahan Al-Wasit Billah, Imam Ahmad didatangkan. Kemudian dia mendebat Ibn Abi Lu'ay. Dan dari perdebatan tersebut, Ibn Abi Lu'ay tidak bisa menjawab Imam Ahmad dan Khalifah mengetahui kebenaran Imam Ahmad rahimahullah dan salahnya Ibn Abi Lu'ay. Maka Imam Ahmad pun dibebaskan. Iya. Selain lagi masalah itu. Berkisah lagi. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dibebaskan. Setelah beliau bebas rahimahullah maka ahli sunnah pun pada masa itu meraih masa kejayaan. Iya. Semua orang bergembira dan merasa bangga dengan sunnah sehingga siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk pasti orang akan memandang dengan pandangan kehinaan kepadanya dan pasti akan dicap dengan syak bagi ahli bidah atau kelompok jahiliyah hukumnya apa? Kafir. Jelas? Maka mulailah orang-orang pengikut mazhab Jahmiyah mempercantik permainan mereka. Dia tidak langsung mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dia ganti dengan bahasa yang bersayap, mengandung beberapa kemungkinan. Ya. Nah, ini dari uslub ahlul bidah, dari masa ke masa seperti itu. Kalau berucap, ya, bahasanya bersayap terus, bisa dipahami sana, bisa dipahami sini. Ya. Maka dia berkata, mulai muncul masalah al-lafad. Mereka katakan, lafdi bil-Quran, saya melafadkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu adalah makhluk. Ya. Ini yang mereka ucapkan. Ya. Kalau orang sekitar selalu mendengar, dia membaca Al-Quran. Bacaannya terhadap Al-Quran apa tadi? Termasuk perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Jadi ketika dia katakan, saya melafadkan Al-Quran, lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, orang seakan-akan menyangka, oh perbuatannya yang dia maksud, makhluk, tidak apa-apa. Padahal mereka tidak menginginkan itu. Yang mereka inginkan, yang terlafadkan adalah apa? Adalah makhluk. Ya? Yang terlafadkan adalah makhluk. Itu yang mereka inginkan. Tapi subhanallah, para ulama ya, sangat jelis sekali. Dan ini termasuk keistimewaan ahli sunnah. Dari prinsip-prinsip akidah yang benar yang ada pada mereka, itu akan menyebabkan setiap syubhat yang datang, pasti syubhat ini akan nampak dengan sangat jelas kesesatan dan kebatilannya. Iya. Maka mulai muncul permasalahan ini, mulai ribut. Iya. Dipermasalahkan. Maka Abu Bakar al-Ismaili di sini memberikan pernyataan. Siapa yang berkata bahwa lafadznya dengan Al-Quran makhluk, dia maksudkan Al-Quran itu sendiri. Berarti lafadznya dengan Al-Quran artinya apa? Yang dia lafadzkan. Ya. Al-Qurannya. Kata beliau, siapa yang menginginkan ini, maka dia telah berucap dengan apa? Pendapat Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hukumnya sama dengan Jahmiyah. Iya. Kemudian kata beliau, wadakar Ibn Mahdi At-Tabari di kitab Al-Iqtiqad alladhi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad, dan berkata Ibn Mahdi At-Tabari dalam kitab Al-Iqtiqad, dalam kitab Al-Iqtiqad yang dia tulis untuk negeri, penduduk negeri. Penduduk negeri yang beliau maksud adalah penduduk negeri Tabaristan. Yang sudah kita terangkan, setiap orang yang tinggal di Tabaristan itu kalau dinisbatkan dikatakan dengan nama At-Tabari. Nah, jadi penduduk At-Tabari dalam kitabnya yang cepat yang dia tulis untuk penduduk negeri Tabaristan, dia mengatakan, ketabu anna madhhab ahli sunnah wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'an kalamullah subhanahu, ketabu sunnah madhhab ahli sunnah wal jamaah adalah menegaskan, mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah subhanahu, wa wahyuhu, dan Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah, wa tanzilu, dan tanzilnya diturunkan dari sisi Allah, wa amruhu wa nahyuhu, dan Al-Qur'an adalah perintah dan larangannya. Bukan makhluk. Dan Al-Qur'an bukanlah makhluk. Beliau berkata, "Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim." Siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian kata beliau, "Wa anna al-Qur'ana fi sudurina mahfuz." Sungguhnya Al-Qur'an terhafal di dalam dada-dada kami. Wa bi al-sinatina maqru. Terbaca dengan lisan-lisan kami. Wa mafahitina maktub. Di mushaf-mushaf kita juga tertulis. Wa huwa al-kalamu alladhi takallama Allah azza wa jalla bih. Apa yang terkandung di dalamnya, yang terhafal, yang terbaca, yang tertulis, ya, dia adalah kalam Allah yang Allah berbicara dengannya. Kata-kata, وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ بِلَفْدِ مَخْلُوقِ أَوْ لَفْدِ بِسِ مَخْلُوقِ. Kata-kata, berkata sesungguhnya Al-Quran dengan lafadku adalah makhluk. Atau lafadku dengannya adalah makhluk. Ya sebagainya, membalik-balik kata ya. Dikatakan Al-Quran dengan lafadku. Dengan lafadku, dengan ucapanku. Kalau ibarat yang kedua, lafadku dengan Al-Quran. Nah, mereka membalik-balik kata. Tapi maksudnya sama, yang dimaksudkan oleh jahilnya seperti yang saya terangkan tadi. Maka siapa yang berkata seperti ini? Kata beliau, fakuya jahilun. Maka dia adalah orang yang jahil, dalun, orang yang sesat. Kafirun billahi al-azim. Dia kafir kepada Allah al-azim. Jelas? Iya. Ini ucapan dia ini. Kalau dia maksudkan memang bahwa Al-Quran yang terbaca, yang tertulis, ya, yang merupakan kalam Allah, dia katakan itu yang makhluk. Maka ini sama hukumnya dengan Jahmiyah. Bagaimana Jahmiyah dikafirkan, maka demikian pula orang yang maksudkan seperti mereka dianggap kafir sama dengan kelompok Jahmiyah. Oke. Kemudian kata beliau, wa inna ma dzakartu hadha al-fasla bi anni min kitab Ibn Mahdi li istihsan dhalika minhu. Sudah. Satu lagi. Sungguhnya saya menyebutkan pasal ini di sini, kata beliau, dari kitab Ibn Mahdi, sebab saya menganggap ini adalah hal yang baik dari beliau. Padahal Ibn Mahdi sebenarnya kalau dari sisi rujukan, beliau terpengaruh dengan ini filsafat. Tapi khusus pembicaranya dalam masalah ini tepat. Beliau mungkin di sini agar supaya orang-orang yang tertipu bisa ikut. Dan beliau membawakan dari berbagai usul pendalilan dari kalam para ulama sehingga nampak bahwa ini adalah pendapat yang hak dan tidak diragukan. Kata beliau, "Fa'innahu ittaba as-salaf min asli hadits fi ma dzakara." Sungguhnya Ibn Mahdi, ya, dalam hal yang disebutkan dia telah mengikuti jalan para ulama as-salaf dari kalangan ashabul hadits. "Ma tadakhkhuruhu fi ilmi kalam." Padahal dia ini adalah orang yang sangat berkesuntung di dalam ilmu filsafat. Watakar itu filkadira tutiha. Dan karya-karya ini sangat besar di dalam hal ini. Dia menulis buku-buku yang besar dalam masalah filsafat. Watakadduluhu watabarruzuhu inda ahlihi. Dia terkedepan dan sangat menonjol di kalangan ahli filsafat. Semuanya beliau bawakan agar supaya ini menjadi nasihat, ya, bagi orang-orang yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah yang mereka asalnya memang mengambil dasar-dasar pemikirannya juga dari ilmu filsafat. Iya. Demikian. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, beliau berkata, akhbarana Abu Abdillah al-Hafiz, mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafiz, yaitu Imam al-Hakim, penulis al-Mustadrak. Beliau berkata, qara'tu bi khatti Abi Amr al-Mustanbi. Dia berkata, saya membaca dengan tulisan atau membaca tulisan Abu Amr al-Mustanbi. Dia berkata, sami'tu Abu Uthman Sa'id ibn Ishaq. Dia berkata, saya mendengar Abu Uthman Sa'id ibn Ishaq yaqulu. Dia berkata, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim Saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim, yaitu Ishaq ibn Ibrahim yang lebih dikenal dengan nama ibn Rahway. Bisa dibaca ibn Rahway, bisa dibaca ibn Rahuya. Dua bacaan di kalangan ahli hadis. Ya, dan guru-guru kami yang kami dengar dari lisan mereka, mereka juga dua bacaan. Ada yang membaca ibn Rahway, ada yang membaca ibn Rahuya. Dan Ishaq bin Ibrahim atau Ishaq bin Rahway ini, beliau salah seorang imam besar di masanya dari negeri Marwah. Selevel dengan Imam Ahmad dan semasa dengan beliau. Maka beliau ditanya, kata Sa'id bin Ishaq, saya bertanya kepada beliau tentang Ishaq, kepada Ishaq bin Ibrahim tentang al-lafaz bil Quran. Kata beliau, la yang bagi ayu nabar fi hada, tidak pantas melakukan munabara dalam hal ini. Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sini beliau terangkan bahwa dari jalan yang harusnya ditempuh oleh pengikut al-haq, dia mengikuti jalan as-salaf. Para ulama as-salaf tidak berbicara tentang masalah ini. Tidak pernah menyinggung tentang lafaz Al-Quran, makhluk atau bukan makhluk, tidak ada di pembicaraan mereka. Kalau begitu tidak perlu dibahas. Itu menurut Ishaq bin Rahway. Keyakinan kita cukup Al-Quran, salam Allah, bukan makhluk. Selesai. Nah. Kemudian kata beliau, wadakara Muhammad bin Jarir al-Tabari di kitab al-Iqtiqad alladhi sannafahu bil mas'alah, dan berkata Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab beliau al-Iqtiqad yang beliau tulis dalam masalah ini, ya, sekarang buku Imam Abu Ja'far al-Tabari dicetak dengan nama, dengan judul Tarikhus Sunnah, ya. Beliau tulis khusus tentang masalah ini. وقال ابو برده واما القول في الفاظ العباد بالقران فلا اثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي الا امن في قوله الغناء امن في قوله الغناء والشفاء نعم وفي اتباع الرشد والهدى وأما يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني أنه قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية كتبه محمد بن جرير الطبري موجود كان في كتابه kita balik sifat beliau tulis tentang masalah ini, beliau berkata adapun ucapan tentang lafaz hamba, lafaz yang diucapkan oleh hamba mereka melafazkan Al-Quran, kata beliau ini masalah tidak ada asar, tidak ada keterangan yang kami ketahui dari sahabat, sahabat tidak pernah berbicara tentang ini, tidak pula ada keterangan dari tabi'in berbicara tentang ini. Ya. Tetapi dia ada dari ucapan yang orang pada beliau terdapat al-ghana pada ucapannya, hal yang manfaat, terdapat asyifa, terdapat obat pada ucapannya, dan di dalam mengikuti beliau petunjuk, ya, kelurusan dan petunjuk, dan ucapan beliau itu kedudukannya sama dengan para imam yang terdahulu, yaitu beliau nukil dari Imam Ahmad. Jadi dia tidak mengetahui yang berbicara tentang masalah ini selain siapa? Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ini masalah baru terjadi. Karena itu dari para ulama terdahulu tidak ada yang berkomentar. Nah, hanya terjadi di masa Imam Ahmad, karena itu Imam Ahmad berkomentar tentangnya. Jelas? Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang berbicara berkaitan dengan masalah-masalah baru terjadi, itu enggak semua orang. Ya. Perhatikan di sini, Ibn Jarir saja, dia menukil dari Imam Ahmad. Ya. Padahal siapa Ibn Jarir? Dan keilmuannya. Beliau menulis tafsir. Ya. Dalam 60 juz, untuk 60 jilid di dalam bahasa beliau. Nah, sekarang dicetak lebih 30 jilid. Beliau menulis tarikh juga sekitar itu sebanyak. Beliau menulis tahdibul athar berjilid-jilid jumlahnya. Siapa yang tidak kenal Ibn Jarir keilmuannya? Tapi bersama dengan itu lihat, dia dalam masalah ini menukil dari Imam Ahmad. Menukil dari Imam Ahmad. Ini menunjukkan pengagungan para ulama terhadap ulama sebelumnya. Terhadap pendahulu mereka. Para a'immatul Islam. Dan ini ciri ahlul haq. Dari masa ke masa. Kata Ibn Jarir, sungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi bercerita kepadaku bahwa ia berkata, saya mendengar Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Lafdiyah, kelompok Al-Lafdiyah, mereka adalah Jahmiyah. Ini ucapan Imam Ahmad. Ya, kenapa dikatakan Jahmiyah? Sebab maksud mereka dengan saya melafatkan Al-Quran dalam makhluk, apa yang mereka maksudkan? Perbuatannya atau yang dilafatkan? Yang dilafatkan. Karena itu sama saja dengan Jahmiyah. Imam Ahmad memberi hukum, dia adalah Jahmiyah. Tapi perlu diketahui bahwa Imam Ahmad rahimahullah punya beberapa ucapan dalam hal ini. Punya beberapa ucapan. Bukan cuma satu saja. Ada ucapan-ucapan beliau yang lain. Ya, akan disebutkan di sini juga oleh Al-Fabuni rahimahullah. Thumma kata beliau, kata beliau, qala Allahu azza wa jalla fa'ajirhu hatta yasma' salam Allah. Maka berilah jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Mimman yasma'? Maka dari siapa dia dengar? Dalam Al-Quran kan dari kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Ya, orang kafir ini beri jaminan keamanan masuk ke negeri Islam sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Dia mendengar kalam Allah dari siapa? Tentunya dari orang yang membacakannya, kan begitu. Dari orang yang membacakannya. Bersamaan dengan itu, orang yang membacakannya ini, apa yang dia bacakan disebut apa? Disebut kalam Allah. Di sisi pendalilan Imam Ahmad. Ya. Tumma qala tumma sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadu asma'ahum yadhkuruna anhu radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Kemudian saya mendengar sekelompok dari teman-teman kami. Ya, saya tidak menghafal nama-nama mereka. Mereka menyebutkan dari Imam Ahmad. Ya, radhiyallahu anhu. Di situ anhu Imam Ahmad. Orang terdahulu sebagian para ulama ada menggunakan kalimat radhiyallahu anhu untuk selain sahabat. Ada yang menggunakan, tapi ini pendapat sebagian para ulama. Paling afdalnya kalau dikatakan bahwa menggunakan radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat. Sebab dalam Al-Quran mereka dipuji khusus dengan ini. Tapi bagi siapa yang menggunakannya tidak diingkari. Sebab asalnya dia adalah doa. Semoga Allah meridainya. Dia adalah doa. Dan doa ini cocok untuk siapa saja. Untuk sahabat dan selain sahabat. Jelas ya? Jadi jangan menyangka di sini bahwa dia adalah sahabat. Enggak. Yang dimaksudkan di sini masih Imam Ahmad. Annahu qala Imam Ahmad annahu qala yaqul Imam Ahmad berkata man qala lafzi bil Qur'ani makhluq fa huwa jahmiyun. Siapa yang berkata lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Sungguh jahmi. Ya. Wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi'. Dan siapa yang berkata bukan makhluk, maka dia adalah ahlul bidah. Loh, bagaimana ini? Maju kena mundur kena. Ya. Berkata makhluk dia jahmiyah. Tidak berkata makhluk ahlul bidah. Hah? Ya. Di sini kedudukan fikih Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Jadi beliau ketika berkata, siapa yang berkata lafazku dengan Al-Qur'an makhluk, maksudnya lafazku dengan Al-Qur'an ada apa? bacaannya. Ya. Atau dia katakan bahwa yang terbaca adalah makhluk, maka dia adalah apa? Jahmi. Dan siapa yang berkata bukan makhluk, ya, maksudnya dia berkata bahwa perbuatan hamba, ya, hamba yang berbuat, hamba yang membaca, dan bacanya bukan makhluk, berarti dia adalah apa? Ahlul bid'ah. Sebab ini keluar dari jalur akidah yang benar. Akidah yang benar, ya, hamba dan buatannya, hamba dan perbuatannya dihitung apa? Dihitung makhluk. Kalau dia berkata bukan makhluk, berarti dia adalah ahlul bid'ah. Ini maksud ucapan Imam Ahmad. Jelas ya? Iya. Maka dia, kalau Muhammad bin Jarir, wala qawlu fi dhalika indana yajuzu an naqulahu ghayra qawlihi. Kata Ibn Jarir, dan tidak ada ucapan, tidak ada pendapat di sisi kami yang boleh untuk diucapkan selain dari pendapat Imam Ahmad. Maksudnya dalam masalah ini pendapat Imam Ahmad yang harus dipegang. Iya. Kenapa? Kita beliau lam yakul lana fihi imamun na'tammu bihi siwa. Sebab kita di dalam masalah ini tidak ada imam yang kita ikuti selain dari Imam Ahmad. Sebab sebelumnya masalah ini tidak pernah ada yang membicarakannya. Ini masalah baru terjadi kapan? Di masa Imam Ahmad. Dan dari ketika ahli hadis, kalau masa itu baru terjadi masalah, yang berbicara itu ulama tertentu saja. Ya, sebab ini kaitannya dengan masalah umum. Yang berijtihad hanya orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Karena itu dari masa ke masa yang disebutkan, ya, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi dalam i'tiqad mereka berdua, mereka sebutkan kalau ada masalah, maka di Basrah bertanya kepada Hammad bin Salamah, di Kufa bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, di Mekkah bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, di Madinah bertanya kepada Malik bin Anas. Cuma disebut orang tertentu, sebab ini rujukan umat di tengah kaumnya di masa itu. Jelas? Ya. Dia benci pada mereka ini, itu benci kepada sunnah. Tidak mungkin dia benci karena urusan pribadi. Sebab mereka adalah imam yang tidak pernah dikenal dengan kejelekan di tengah manusia, hanya dengan menyerukan kebaikan. Maka siapa yang membenci mereka, itu artinya dia membenci akidah yang mereka bawakan. Jelaskan di sini. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di sela-sela pembicaraan beliau tentang masalah jihad, ya, beliau katakan, kemananya al-khulafatu fi hadal bahs, kata beliau, dan kesimpulan dalam pembahasan ini, ya, sungguhnya tidak ada yang boleh berbicara tentang hal-hal yang detail seperti ini kecuali khawaf ahli ilm, kecuali orang khususnya para ulama, bukan seluruh alim ulama, orang khususnya, orang khusus di antara mereka yang berbicara. Dari mana ucapan Imam Ahmad ketika beliau berkata, iyaka iyaka anta takallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah masalah dan tidak ada imam yang mendahului kamu. Harus ada ulama yang mendahului kamu. Ini berlaku pada seluruh masalah selain dari masalah kontemporer, selain dari masalah yang baru terjadi. Kalau masalah baru terjadi, maka di sini yang berbicara hanya ulama ahli ijtihad saja. Ya, Ibn Al-Qayyim menyebutkan syarat-syarat mereka. Ya. Harus paham sisi Al-Quran dan Sunnah. Mengerti nasikh dan mansukhnya. Mengerti kandungan fikihnya, yang global dan tidaknya. Dia harus paham pendapat para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Syarat-syaratnya sangat banyak. Dan seperti ini hanya orang-orang tertentu saja. Alim ulama banyak yang punya ilmu, banyak. Jelas? Tapi yang mampu berbicara dalam hal yang seperti ini tidak semua orang. Tidak semua orang. Sampai di masa ini. Sampai di masa ini. Ya. Saya melihat sejumlah dari ulama kita di masa hidup Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, ada masalah mereka mengadukan kepada para ulama besar tersebut. Mereka yang berbicara. Iya. Dan yang bertanya juga alim ulama. Nah, maksudnya dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Ini dari etika ashabul hadis, dari akhlak mereka. Ya, tabi'u wa fihi al-kifayah wal makna wa huwa al-imam al-muttaba rahmatullahi alaihi wa ridwan. Pada ucapan Imam Ahmad terdapat kecukupan dan hal yang sudah merupakan bentuk qanaah, tidak butuh lagi kepada selainnya. Dan beliau adalah imam yang diikuti. Semoga rahmat Allah dan keridhaannya senantiasa terlimpah untuk beliau. Kata At-Tabuni, hadhihi al-fadhu Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha naqtaha ila hakuna min kitab al-i'tiqad alladhi sannafahu. Ya. Kata beliau, ini adalah ucapan Ibnu Jarir, saya nukil sampai di sini dari buku yang beliau tulis itu. Kemudian kata beliau kultu, wa huwa an Muhammad Ibnu Jarir qad nafa'a nafsi bi hadha al-faqr alladhi dhakarahu fi kitabihi kullu ma nusiba ilayhi wa qudiba fihi min hududihi an sabil as-sunnati aw maylin ila shay'in min al-bid'ah. Kata beliau, saya berkata, dan Muhammad bin Jarir, dan beliau yaitu Muhammad bin Jarir, beliau telah menafikan dari dirinya di dalam pasal ini yang beliau sebutkan dalam kitabnya, beliau telah menafikan segala yang dinisbatkan kepada beliau, segala tuduhan yang dinisbatkan kepada beliau. Apa yang dituduhkan kepada beliau dan beliau dianggap keluar dari jalan sunnah atau condong kepada bidah, maka dengan ucapan beliau ini tertolak seluruh hal itu, terbantah. Iya. Jelas? Dan di sini juga terdapat faedah bahwa seorang alim dia kadang menulis akan hal-hal yang disebarkan tentang dirinya kalau memang itu tidak benar. Kalau dia pandang ada kemaslahatan di dalam penyebarannya dan keharusan. Iya. Dan saya sendiri menyangka bahwa dunia sosok Muhammad bin Jarir al-Tabari ini kadang diwarnai dengan seorang yang di masanya. Ada orang di masa beliau namanya sama, Muhammad bin Jarir juga namanya. Sama-sama dari Tabaristan, juga disebut At-Tabari. Jadi namanya sama, nisbatnya sama. Kalau beliau ini imam, kalau yang satunya lagi orang Syiah Rafidhah. Maka kadang bahkan sebagian buku fikih kadang menisbatkan pendapat kepada Muhammad bin Jarir, orang-orang menyangka Muhammad bin Jarir imam ini, tapi sebenarnya orang Syiah Rafidhah. Jelas? Ada sebagian masalah dalam buku fikih. Maka yang saya menyangka mungkin dari sisi ini terdengar ada tuduhan pada beliau, padahal hakikatnya beliau rahimahullahu taala di atas sunnah. Iya. Kemudian kata beliau, "Wallahi hataku an Ahmad radhiyallahu anhu warḍahu." Apa yang dihikayatkan dari Ahmad, semoga Allah meridainya. Ya, dan menjadikannya sebagai orang yang diridai. "Anna al-laqdiyah al-jahmiyah fa sahih anhu." Ya. Apa yang dinukil dari Imam Ahmad bahwa al-laqdiyah adalah jahmiyah, itu adalah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad. Penukilan yang benar dari beliau. Wa inna ma qala dhalika lianna Jahman wa ashabahu sarrafu bi khalq al-Qur'an. Dan beliau mengucapkan hal ini karena Jahm, yaitu Jahm bin Safwan dan pengikutnya, mereka terang-terangan menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Walladhi qala bil lafzi tadarraju bihi ila al-qawl bi khalq al-Qur'an. Dan orang yang berucap dengannya, orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu tadi, mereka ini berjenjang. Ya, start demi start menuju kepada apa? Pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Juga disampaikan kepada orang, lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Orang mula-mula senang mendengarkannya, terpengaruh. Barulah setelah itu dia tegaskan bahwa maksudnya di sini lafadzku Al-Quran itu sendiri yang dilafadzkan, dia adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ahlul bidah dan dibikin bahaya mereka. Bahaya ahlul bidah dari masa ke masa seperti ini. Ya. Mereka sengaja mencari kelemahan kaum muslimin untuk menyusupkan kejelekan di tengah mereka. Sehingga Imam Al-Barbahari mengibaratkan ahlul bidah itu seperti kalajengking yang bersembunyi di gurun pasir. Badannya dia sembunyikan, ekornya menguat naik sedikit. Ada orang lewat tidak kelihatan ada kalajengking. Begitu menapak di atasnya langsung disengat. Dan yang uniknya, ahlul bidah kalau baru duduk dengan mereka, ucapannya kelihatannya indah. Tapi seperti ini diperhalus bahasanya. Dan sebagian tempat, masya Allah, duduknya ahlul bidah dengan ayat Al-Quran, hadis. Dan ada sebagian yang membaca buku-buku tauhid, bacanya. Tapi dia ahlul bidah. Nanti belakangan setelah kamu ikut, baru dikasih dapri. Baru dikasih hakikat dari pemikirannya apa. Jadi mereka hanya memakai itu untuk memikat saja. Memikat, belakangan baru mereka terangkan hakikat dari pemikiran mereka apa. Berbeda dengan ahli sunnah, mereka itu jujur dan ikhlas. Apa yang mereka bicarakan di depan umum sama dengan di rahasia atau di kalangan orang tertentu. Semuanya sama, tidak ada beda. Bahirnya sama dengan batinnya. Dari ciri dari ahli sunnah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Sebab itu adalah kebenaran, semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi patokan adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan orang per orang menjadi patokan. Orang per orang mungkin saja salah, boleh tinggalkan ucapannya. Tapi seorang yang berucap berdalil dari Al-Quran dan Sunnah wajib untuk diikuti. Demikian. Kemudian kata beliau, waqa'u ahli sunnah fi dzalika zaman. Dan mereka waktu itu takut kepada ahli sunnah pada masa itu. Minat kafirin di khalqil Quran, takut terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi sejarahnya. Di masa setelah Imam Ahmad dijayakan, mereka takut sudah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Takut terang-terangan. Pada keruhadan lafaz, maka mereka pun menyebutkan lafaz ini. Wa aradu bihi, dan mereka inginkan annal Quran bilafdina. Yang mereka inginkan bahwa Quran ini dengan pelafalan kami, maksudnya Qurannya, bukan lafaznya. Quran ini adalah makhluk. Falidari tasammahum Ahmad rahimahullah jahmiyatan. Karena itulah Imam Ahmad menamakan mereka sebagai jahmiyah. Wa hukyan ku'ayuban anahu qala, dan dihikayatkan juga dari beliau bahwa Imam Ahmad berkata, ini dihikayatkan ya, ya, dan ini telah disebutkan oleh anaknya di dalam kitab sunnah. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dari ayahnya. Beliau menyebutkan dari Imam Ahmad. Kalau beliau berkata, lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Kelompok lafziyah ini lebih berbahaya daripada kelompok jahmiyah. Perhatikan, lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Ya jelas, ini lebih menipu. Ya, kelompok jahmiyah gentle mereka sendiri. Berani berkata Al-Quran, makhluk, terang-terangan. Kalau ini tidak, cari kalimat bersayap. Cari kalimat bersayap. Mereka asalnya takut untuk terang-terangan. Maka mereka ini lebih berbahaya, lebih bisa menyesatkan umat. Maka ini salah satu sudut pandang kadang dalam mengukur kelompok-kelompok menyimpang. Dalam mengukur kelompok-kelompok menyimpang. Kadang ada sebagian yang mengkritik ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah? Salafiyun kadang kalau mengkritik, dia mengkritik orang masih mengajarkan Quran, mengajarkan hadis. Kenapa dia tidak kritik orang-orang yang terang-terangan menolak sunnah misalnya, atau kelompok sufi sana terang-terangan, jadi banyak dikritik, dan seterusnya. Ini salah satu metode dan manhaj yang dipakai oleh para ulama. Karena itu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam i'tiqad beliau menyebutkan bahwa umat ini diuji dengan tiga kelompok. Maksudnya difitnah dengan tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menafikan seluruh nama-nama dan sifat. Ini kelompok apa ini? Kelompok jahmiyah. Hukum beliau dan kelompok ini adalah jelek bagi umat. Kelompok yang kedua, kata beliau. Kelompok yang kedua, dia menetapkan nama-nama menafikan sifat-sifat. Ini kelompok apa ini? Hah? Mu'tazilah. Dan kelompok ini apa hukumnya? Kelompok ini lebih jelek lagi dari kelompok pertama. Kenapa lebih jelek? Salahnya yang mana lebih besar? Ya harusnya kelompok pertama salahnya lebih besar kan? Seluruhnya dia nanti kan? Tidak ada yang ditetapkan kecuali satu, sifat wujud. Kalau kelompok kedua mending, namanya yang ditetapkan tadi, sifat dia tiadakan. Tapi dari sisi bahayanya, lebih berbahaya bagi umat kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang ketiga, kata beliau, dia menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Apa hukum kelompok yang ketiga? Kata beliau, ini kelompok yang ketiga lebih jelek daripada dua kelompok yang pertama. Ya, padahal kesalahannya lebih minim. Tapi karena bahayanya, sebagiannya mirip dengan ahli sunnah, karena dia diterangkan oleh beliau bahwa ini lebih berbahaya. Menipu umat. Ya, jelas ya. Jadi ini kadang sudut pandang para ulama dalam memberikan hukum. Ya. Tapi kaidah yang seperti ini sering saya ingatkan bahwa orang di dalam mendudukkan kaidah-kaidah itu apa yang harus berjalan dengan penerapan yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Dan setiap kaidah seorang pandai menerapkannya di suatu tempat, di sini cocok, di sana cocok dan berlaku umum tidak. Tapi kadang dilihat kondisi dan keadaan. Ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan orang, kadang beliau sebut namanya, dan kadang beliau tidak sebut namanya. Dan ini semua yang ada dalam hadis Nabi. Tidak harus menyebutkan nama, nama orang yang sesat, kelompok yang sesat, tidak harus disebut. Ya. Dan kalau diperlukan untuk disebut, disebutkan supaya manusia menghindar darinya. Dan ini semuanya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Lutbiyah, Nabi sebut di khutbahnya dengan namanya. Tidak seharusnya dia duduk saja di rumah ibunya. Ya, sebab Ibn Lutbiyah ini radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Nabi ke Bahrain mengambil upeti di Bahrain. Begitu dia kembali, dia berkata, ini tugas saya, diserahkan upetinya. Adapun ini hadiah dihadiahkan kepada saya. Beliau adalah pekerja Nabi, menerima hadiah. Ya. Dan ini termasuk apa? Riba dalam hukum Islam. Maka Nabi menegurnya dengan keras sampai menyebutnya di atas mimbar, disebut dengan nama. Jelas? Ini adalah maslahatnya, pelajaran untuk dia dan pelajaran untuk selainnya yang berbuat seperti itu. Tapi ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah keluarganya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh dengan tuduhan yang keji. Dan Nabi tahu siapa yang menuduhnya, yaitu Abdullah bin Ubay. Dan para sahabat juga tahu. Bersama dengan itu, ketika Nabi sudah merasa sangat terganggu dengan tuduhan-tuduhan Abdullah bin Ubay, beliau naik ke atas mimbar, beliau berkata, apa kedudukan satu kaum? Mabalu aqwamin yaquluna fi ahli kada wa kada. Bagaimana kedudukan satu kaum berkata tentang keluarga aku begini dan begini? Tidak disebut namanya. Okay. Maka penyebutan nama itu tidak mesti. Jelas ya? Okay. Sebab yang diinginkan dari penyampaian menjelaskan kesalahan, yang diinginkan adalah nasihat. Ya. Yeah. Bukan ingin menjelekkan orang tersebut atau membeberkan kejelekan orang tersebut, tidak. Tapi nasihat bagi orang tersebut supaya dia berhenti kembali kepada jalan yang benar. Kalau dia tidak berhenti, maka umat yang lainnya ternasihati, jangan sampai mengikuti jalan orang yang salah seperti ini. Ya. Kalau tertanam pada dirinya sikap ini, maka insya Allah Ta'ala akan seimbang di dalam menerapkan kaidah-kaidah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Kata beliau, wa amma hakahu Muhammad bin Jarir al-Ahmad rahimahullah, anna man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluq fa huwa mubtadi', fa inna ma arada anna salaf min ahli sunnah lam yatakallamu fi bab al-lafz wa lam yukhrijuhum al-halu ilaihi. Ada pun yang dinukil oleh Muhammad bin Jarir dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata bahwa lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi. Siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi. Kata beliau, yang diinginkan oleh Imam Ahmad di sini bahwa para ulama as-salaf dari ahli sunnah, mereka tidak berbicara dalam bab lafadz dan keadaan mereka tidak butuh untuk hal ini. Tidak butuh untuk berbicara. Sebab belum ada waktu itu memang ya. Berbuat juga ini. Tetapi wa inna ma hadatha al-kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuh wa dawil hamaq. alladzina utu bil muhdatsat wa ataw ammanuhu anhu min ad-dalalat wa damil al-maqalat wa qadu fima lam yakut fihi salaf min ulama al-islam. Kata beliau, sesungguhnya pembicaraan ini tentang lafaz ini, pembicaraan tentang lafaz, jira tentang lafaz ini hanyalah muncul dari orang yang berlebihan. Orang yang ekstrim berlebihan itu tidak membawa kebaikan. Orang yang ekstrim, ekstrim dalam apa saja tidak membawa kebaikan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu, fa inna ahlakal ladina min qablikum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dari al ghulu, berlebihan. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka berlebihan dalam agama. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sanad yang hasan. Jadi yang melakukan seperti ini membuat bira tanpa lahat itu dari orang yang ekstrim. Wadawil hamak. Ya. Dan orang yang sangat ya. Hamka ini artinya ya. Tidak punya akal. Ya. Kalau bahasa ini yang mungkin dibilang dungu. Ya. Kalau bahasa agak jelasnya ya. Ya. Mendawil hamak. Alladzina utu bil muhdatsat, yang mereka ini penuh dengan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru. Ya. Dan mereka menentang, membangkang terhadap apa yang dilarang. Ya. Kalau dilarang berupa dari kesesatan atau pendapat-pendapat yang salah, mereka membangkang, mengikuti kesesatan itu, berucap dengan pendapat-pendapat yang tercela dan dilarang. Dan mereka khadu, mereka larut pada apa-apa yang para ulama Islam tidak pernah berbicara, tidak pernah larut di dalamnya. Faqala al-imam hadzal qawla fi nafsihi bid'ah. Ya, wa min haqqi al-mutasannin an yada'ahu wa la yatafawwaha bihi. Wa la bi mithlihi min al-bid'ah al-mubtada'ah. Wa yattasiru ala ma qala as-salaf min a'immati al-muttaba'ah anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. ولا يزيد عليه الا تكفير من يقول بخلقه. Ketika maka Imam Ahmad pun mengucapkan ucapan ini. Ya. Imam Ahmad pun berkata bahwa ucapan ini sendiri pada dirinya itu adalah bid'ah. Maksudnya permasalahan ini adalah bid'ah, enggak pernah ada sebelumnya. Dan bagi orang yang mengikuti sunnah, ini beliau terangkan dari prinsip dan jalan seorang pengikut sunnah, tidak boleh dia dari hak orang yang mengikuti sunnah dia meninggalkan masalah yang seperti ini, masalah yang para ulama salaf tidak pernah berbicara tentangnya, dia tinggalkan. Walau ya. Tafawwahu bihi, jangan dia ya. Berucap dengannya. Walau bimithlihi, tidak pula dengan apa yang semisal dengannya dari bidah-bidah yang diada-adakan, dan dia hanya terbatas dengan apa yang diucapkan oleh para as-salaf, terbatas dari dengan apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf, dari para a'immah yang diikuti. Para ulama as-salaf berkata Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah bukan makhluk. Ya. Dan mereka tidak menambah kecuali mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Mereka hanya menambah Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Siapa yang menyangka Al-Quran kalam Allah, siapa yang menyangka Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir. Itu masa saja mereka tambah. Jelas ya. Kemudian kata beliau, akhbaran al-Hakim Abu Abdullah Hafiz qala haddatsana Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Jurjani. Ini saya enggak berbicara tentang sanad-sanad ya. Kita merujuk waktu. Bumaru qala haddatsani Yahya bin Sa'sawi. Ya. Yahya bin Sa'sawi ini meriwayatkan yang Syekhuna Syekh Mubdil rahimahullah taala bikin sayembara. Ya. Karena beliau mencari biografi rawi ini enggak ketemu-ketemu. Ya. Sudah bertahun-tahun beliau cari enggak pernah ketemu. Maka beliau bikin sayembara, siapa yang menemukan biografi rawi ini saya beri hadiah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Maka sibuklah tulah mencari dan sini putar dari sini, hasilnya juga tidak ada yang ketemu. Ini Yahya bin Sa'sawi. Tetapi hadatsana Abdul Karim As-Sukkari. Qala Wahb bin Zam'a akhbarani Ali Al-Bashani. Qala sami'tu Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau berkata, saya mendengar Abdullah bin Al-Mubarak. Nah. Beliau berkata, "Man kafara bi harfin min al-Qur'an faqad kafara bil Qur'an." وَمَنْ قَالَ لَا أُؤْمِنُ بِهَذِهِ اللَّهِ فَقَدَ كَفَرُ. Siapa yang kafir terhadap satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah dianggap kafir. Dia telah dianggap kafir. Dan siapa yang berkata, siapa yang beriman dengan huruf lam ini, satu huruf saja, misalnya alif lam mim, lamnya dikatakan saya kafir terhadap huruf lam ini, saya tidak beriman dengannya, maka dia dianggap kafir. Beriman dengan satu huruf atau tidak beriman dengan satu huruf dari Al-Quran, ini dianggap kafir oleh para a'immah rahmatullahi alaihi. Iya. Baik, selesai di sini pembahasan penulis berkaitan dengan Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan kelompok yang kedua, kelompok apa namanya? Al-Lakhdiyah. Jadi itu hakikat kelompok Al-Lakhdiyah. Jadi kesimpulannya, kelompok Al-Lakhdiyah ini kenapa disebutkan oleh para imam? Pertama, sebab mereka berbicara dengan sesuatu yang para ulama salaf tidak berbicara tentang. Kemudian kedua, dari mana yang mereka ucapkan? Ya. Dari mana yang mereka ucapkan? Itu sebenarnya hanya mereka jadikan sebagai langkah untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Nah, kelompok yang ketiga disebut dengan nama kelompok Al-Waqifiyah. Al-Waqifiyah artinya tawakuf. Ya. Apa artinya tawakuf ini? Sebenarnya mereka ini bukan tawakuf dalam artian ya, ada dua dalil yang sangat kuat. Dia dalil yang sangat kuat, yang sama-sama kuatnya, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat. Bukan makna tawakuf ini yang mereka inginkan. Kalau tawakuf bentuknya seperti ini, tidak ada masalah. Ada dua dalil yang sangat kuat, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat. Dia tawakuf. Ini tidak ada masalah. Sampai sekarang juga ulama kita masih ada yang seperti itu. Iya. Nah, yang menginginkan kehati-hatian mereka dalam masalah ilmu, yang berbeda dengan sebagian orang di masa ini, yang baru belajar 1-2 buku, ya. Setelah itu sudah menjadi ahli fatwa. Ya. Ya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya berkata, ya. Paling kalau kita melihat di tulisan-tulisan di mass media, ya, dan kadang terlihat biasa tampil di umum di layar-layar televisi. Ya, mufti-mufti orang-orang memberi fatwa tanpa ilmu agama. Nah, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, Abdurrahman bin Abi Layla berkata, saya bertanya pada sahabat, mereka jumlahnya waktu itu 100-an lebih. Ya. Ketika saya menyampaikan pertanyaan, setiap dari temannya, ya, mengharap supaya temannya lain yang menjawab, bukan dia menjawab. Ada satu kisah yang menarik. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya sebuah majlis. Saya tidak dengarkan langsung, saya baca. Beliau ditanya, yang mana lebih akhbar? Orang yang menjadi imam atau orang yang adzan? Perbandingan antara muadzin dan imam, yang mana lebih akhbar? Ini masalah dibahas dalam buku fikih. Ya, uraian pendapat ada, jelas. Dalil-dalil pun ada. Dan saya sendiri, ya dari dahulu, ya karena sebagian ulama kita, guru-guru kami, ada yang menguatkan satu pendapat, saya ikuti pendapat yang kuat. Ya, cuma di sini, saya katakan bagaimana akhlak seorang alim. Lihat, ketika Syekh bin Baz ditanya, karena hal ini, apa jawaban dia? Dia diam lama sekali. dia berpikir. Jawabannya apa? Allahu a'lam. Itu jawaban dia. Bukan dia enggak tahu, dia enggak bisa menentukan yang mana yang kuat. Jawabannya Allahu a'lam. Soalnya yang rumit masalah ini. Satu sisi imam itu adalah wilayah. Orang yang diberi wilayah itu amanah. Bagaimana pimpinan diberi wilayah, dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan keistimewaan. Demikian pula dia ditugaskan menjadi imam untuk menjaga waktu-waktu salat kaum muslimin. Muadzin juga banyak keutamaannya dalam hadis-hadis. Jadi repot untuk menimbangnya. Ya beliau, saya tahu aku. Syekh Ibn Al-Fayman sedengar sendiri di kaset. Ini di acara apa? Disiarkan di radio. Dia membuka masalah apa gitu dalam bab zakat. Saya lupa sekarang. Kata beliau, masalah ini ya bagi saya tawakuf di dalamnya. Ini depan umum ini. Radio yang dengar di mana-mana. Pertama yang itu tawakuf. Tapi lafziyah, luar kita, bukan ini tawakuf yang mereka inginkan. Tawakuf yang mereka inginkan itu adalah bersembunyi. Jadi kalau ditanya, kamu katakan apa? Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Katanya saya tawakuf. Jadi caranya tawakuf, masalah yang sudah jelas, sudah terang. Ya, seperti orang ditanya, matahari ini terbit atau tidak? Ada yang mengatakan terbit, ada yang mengatakan tidak. Apa pendapat kamu? Padahal di siang hari bolong. Wah, saya tawakuf kalau begini. Ini tidak wajar. Ya, tidak wajar. Kan begitu? Nah, alhamdulillah. Karena itu Imam Ahmad juga ada pernyataan di sini. Dia mengatakan al-waqifah syarrun minal jahmiyah. Orang yang tawakuf itu lebih jelek daripada jahmiyah. Ya. Lebih jelek daripada jahmiyah. Ini dalam masalah yang jelas. Wabun. Ya sebenarnya dia, kenapa tawakuf? Dia menyembunyikan aja, sebenarnya takut untuk diketahui. Ini yang disebut dengan nama kelompok al-waqifah. Jelas sampai sini? Jadi ini sudah kelompok. Yang menyimpang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Kelompok yang pertama apa tadi? Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, kelompok yang kedua, kelompok lafziyah. Mereka mengatakan lafzul Quran makhluk. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok al-waqifah, dia tawakkuf. Ya. Jelas? Ini juga kelompok yang menyimpang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Baik, saya berkaitan dengan masalah ini kita cukupkan. Selesai. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ya'taqidu ashabul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawati ala arshihi mustawi kama nafaqa bihi kitabu fi qawlihi azza wa jalla fi suratul a'raf إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش وقوله في سورة يونس سبحانه وتعالى كتبليه dan أصحاب الحديث meyakin. Ini masalah yang keberapa ini? Yang keempat sudah. Yang pertama tentang dua syahadat, yang kedua tentang akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan asma wa sifat, yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Masalah yang keempat, masalah istiwa. Dia menyatakan dah ashabul hadith, pengikut hadith, para ulama salaf, mereka meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang ketujuh. Di atas arsnya beristiwa. Di atas arsnya beristiwa. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya. Disebutkan ayat-ayat. Ini masalah yang keempat. Masalah istiwa. Sebab di masalah penulis. Atau di masa penulis. Masa Imam As-Sabuni. Dan masa setelahnya. Dan masa sebelumnya. Itu memang ada tiga masalah besar. Yang merupakan titik. Yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Tiga masalah. Dan terjadi. Aju. Apa terjadi adu hujjah ilmiah. Dan bacaan bantahan sangat kuat dari ahli sunnah karena membela tiga masalah itu. Masalah yang pertama adalah masalah Al-Quran itu tadi. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Masalah yang kedua masalah istiwa itu. Masalah yang ketiga berkaitan dengan ru'iyah. Berkaitan dengan ru'iyah. Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Ini tiga masalah. Iya. Dan masalah istiwa itu, ini bagian dari ulu, sifat al-ulu. Iya. Al-istiwa sifat, salah satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana al-ulu, ketinggian juga adalah salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa itu istiwa? Hah? Iya. Istiwa di dalam bahasa, Ibn al-Qayyim menyebutkan empat makna. Iya. Makna yang pertama adalah al-ulu, bermakna ketinggian. Makna yang kedua al-irtifa. Iya. Al-irtifa. Irtifa itu yang apa, naik ke atas. Ya. Al-irtifa yang tinggi di atas, itu irtifa. Makna yang ketiga adalah al-istiqrar, atau saya sebelum masuk ke al-istiqrar. Makna yang ketiga as-su'ud. As-su'ud dikatakan ma-su'ud al-shay, sesuatu yang dikatakan sa'idun itu adalah yang paling di atasnya, di atas sesuatu. Kalau misalnya ada gunung, paling atasnya itu sa'id namanya. Kalau pasir begini, paling atasnya, lapisan yang paling atas disebut sa'id. Ya. Lapisan yang paling atas itu as-su'ud. Jelas? Kemudian keempat adalah al-istiqrar. Istiqrar tetap. Ya. Tetap di atas sesuatu. Iya. Kira-kira apa bahasa Indonesia mewakili? Hah? Apa bahasa Indonesia mewakili? Ada? Ya, kalau diterjemahkan Al-Quran, diterjemahkan apa? Bersemayam di atas arsnya. Dan ini penerjemahan yang salah. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia, bersemayam itu artinya duduk. Iya. Dan Allah tidak pernah mensifatkan dirinya duduk. Hanya ada sifat apa? Istiwa. Dan itu salah kalau terjemah dengan bersemayam. Ya. Karena istiwa itu sudah paham apa artinya. Ya sebut aja dengan istiwa. Kan begitu. Selesai. Ya. Jadi Allah beristiwa di atas arsy. Selesai. Sudah paham ya? Apa makna istiwa? Ya. Jelas? Jadi ketika menyebut istiwa sama dengan sifat yang lainnya, jangan langsung tergambar istiwa. Oh kalau begitu duduk. Ya. Kalau begitu bersandar, enggak, itu disikat syaitan, semuanya dibuang. Jelas? Disebut istiwa, istiwa dimaklumi dari sisi bahasa. Hakikatnya, kesiapnya tidak ada yang mengetahui. Kan begitu? Ya. Mengatakan duduk, ini butuh dalil. Sebab dia menunjukkan mana yang lebih khusus, butuh dalil. Kita tidak menafikan, tidak pula menetapkan. Sebab kita tidak punya dalil. Jelas? Iya. Demikian. Jadi al-istiwa itu sifat al-istiwa. Sifat al-istiwa itu masuk juga dalam kategori sifat al-ulu. Sifat al-ulu. Ada sifat lebih luas kandungannya. Itu disebut dengan nama sifat al-ulu. Al-ulu adalah ketinggian. Allah berfirman, wa huwa al-aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi. Lagi maha agung. Al-ali. Ya. Ini dua sifat, al-ulu dan al-istiwa. Dan dua-duanya ditetapkan oleh ahli sunnah. Iya. Ditetapkan oleh ahli sunnah. Iya. Apa perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa? Kalau sifat al-ulu, ini adalah sifat dzatiyah atau fi'liyah. Dia adalah sifat dzatiyah. Iya. Kalau sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, istiwa itu ulu khas. Ulu juga, tapi ulu khas, dia lebih khusus. Iya. Dia ulu, lebih khusus. Ya, karena itu di pembahasan ulu, ketinggian Allah terbagi tiga. Ada ulu al-qahar, dan ada ulu al-qadar, dan ada ulu al-dzat. Ada ketinggian Al-Qahr, kekuasaan. Ketinggian, kekuasaan, penaklukan. Iya. Yulu Al-Qahr. Allah yang maha tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah, ini ketinggian Allah. Dengan mana Al-Qahr. Ulu yang kedua, ulu apa? Al-Qadr. Ulu Al-Qadr. Dikatakan ulu Al-Qahr sebab Allah berfirman wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Dia Allah yang berkuasa di atas hamba-Nya. Ulu yang kedua adalah ulu Al-Qadr. Allah maha tinggi kemampuannya. Tidak ada yang lebih mampu dari Allah. Iya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia lah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ulu jenis yang ketiga disebut dengan nama ulu Ad-Dar. Yaitu Allah tinggi di atas makhluknya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Maka istiwa ini bagian dari ulu. Nanti ulu dari jenis apa? Yang ketiga ulu Ad-Dar. Kalau begitu dia ulu Qaf. Lebih khusus. Ulu yang khusus. Jelas? Ya, ini perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa. Iya. Perbedaan dari sisi yang ketiga. Perbedaan sisi yang kedua ya. Perbedaan dari sisi yang ketiga. Penetapan sifat al-ulu. Ini ditetapkan dalilnya dari Al-Quran. Dan dari hadis Rasulullah SAW. Iya. Ditetapkan oleh akal yang sehat. Dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Kalau istiwa, pendalilannya hanya ditetapkan dari Al-Quran dan Hadis. Iya. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata Allah tidak kabarkan dalam Al-Quran, Allah istiwa di atas arsy-Nya, kita tidak tahu. Iya. Andai kata Nabi tidak mengabarkan, kita tidak tahu. Jelas? Iya. Tapi al-ulu, ini adalah sebuah fitrah yang tertanam dalam diri manusia. Fitrah. Iya. Yang tertanam dalam diri manusia. Dia pasti manusia itu kalau berada di fitrahnya pasti mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian Allah ditetapkan dari dalil dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Amintum man fis samaa'?" Apakah kalian merasa aman dari siapa yang berada di atas langit? Allah berfirman, "Ilaihi yas'adu kalimat thayyib." Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Malaikat turun dari mana? Hah? Dari langit. Ya. Al-Quran turun dari mana? Dari langit. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Sabbih isma rabbikal a'la. Pujilah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi. Tinggi itu di atas. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan tentang ini. Hadis Nabi SAW, Nabi menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas makhluknya, boleh tunjukkan dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari penetapannya. Adapun dari ucapannya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai saya sedangkan saya adalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit? Nabi mengucapkan bahwa beliau ada kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Iya. Ini dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau. Di hajjatul wada, di haji perpisahan. Setelah Nabi menyampaikan wasiat-wasiat beliau yang sangat agung itu. Okay. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Hal ballaghtu?" Apakah saya sudah menyampaikannya kepada kalian? Para sahabat menjawab, "Bala." Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Kemudian beliau berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Mengangkat tangannya ke mana? Ke langit. Ini dari perbuatan beliau. Dari penetapan beliau adalah hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang budak perempuan. Tentang budak perempuan yang ingin dibebaskan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji budak perempuan ini tentang keimanannya. Diuji dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak perempuan ini menjawab, "Fis sama', di atas langit." Pertanyaan yang kedua, "Man ana?" Siapa saya? Budak perempuan ini menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka Nabi berkata, "A'tikha fa'inna mu'mina." Bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mu'mina. Ya. Jadi dari ucapan, dari hadis Nabi, dari ucapannya, perbuatannya, beliau menetapkan semuanya menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Dari akal, ya. Akal manusia menetapkan hal ini. Sebab ini dari sifat kesempurnaan. Ya. Dari sifat kesempurnaan. Kalau mengatakan Allah di mana-mana, seperti keyakinan yang tersebar di tengah kaum muslimin. Allah di mana-mana. Tadi yang bahasa orang Indonesia, Tuhan di mana-mana. Maka ini adalah keyakinan yang membawa kepada keharusan-keharusan yang sangat jelas dan sangat fatal. Ya. Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, na'udzubillah itu artinya Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak, tempat-tempat yang kotor. Iya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat yang seperti ini. Iya. Ini dari fitrah manusia atau dari akal. Ada pun dari fitrah manusia, ini dimaklumi dari fitrah manusia. Iya. Dari fitrah manusia. Bahkan jangankan manusia, lihat saja kepada hewan. Iya. Kepada hewan sekalipun nampak. Kadang-kadang kerbau dipukul, dia berteriak, diangkat kepala yang kelamin. Ya. Anak kecil, ya. Anak kecil yang belum pernah ditanya apa-apa, ya. Coba tanya kepadanya, di mana Allah? Pasti dia akan menjawab di atas langit. Dia akan menilai ke atas. Itu adalah fitrah. Ya. Fitrah yang tertanam pada manusia. Jelas? Ya. Karena itu, suatu hari, Imam Al-Haramain, ya, Abu Mu'ali, dia ini termasuk orang yang menolak sifat istiwa. Ya. Maka ada seorang di situ yang bernama Abu Ala Al-Hamadani. Dia berkata, sudah tinggalkan kami dari dalil-dalil kamu. Ya. Bahwa itu menolak sifat istiwa. Tinggalkan kami dari dalil itu. Sekarang bagaimana kami menjawab perasaan di dalam hati ini? Ya. Apa yang ada dalam hati ini? Kalau kami berdoa, perasaan kami minta kepada yang di atas. Bagaimana kami menjawab itu? Dan sudah fitrah manusia. Ya. Kalau dia berdoa, kemana dia mengarah? Perasaannya kemana? Pada Allah, dia selalu. Tidak kemana-mana, kan dulu. Ya. Maka bagaimana cara menjawabnya? Maka Abu Ma'ali Al-Juwayni yang tadinya berada di atas kursi, beliau mengangkat kopian. Kemudian dia garuk kepala. Kemudian dia berkata, sungguhnya Al-Hamadani telah membuat saya bingung. Telah membuat saya bingung. Akhirnya dia turun dari tempat duduk sungguhnya meninggalkan. Layar. Bingung dia. Waktunya adalah fitrah dari manusia. Tidak bisa dijawab. Ya, karena itu ini perbedaan yang ketiga antara sifat istiwa dan sifat al-ulu. Kalau al-ulu itu ditetapkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istiwa dalilnya ditetapkan dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Kalau al-ulu ditetapkan dari Al-Quran, dari Hadis, dari akal dan dari fitrah manusia. Begitu. Katakan di sini penulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala fawqa sab'i samawatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas tujuh langitnya. Menunjukkan bahwa langit ini ada tujuh. Tujuh tingkatan. Ini. Antara langit pertama dan langit kedua ada jaraknya. Sebagaimana yang terangkan dalam hadis-hadis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala arsyihi mustawin, di atas langit yang ketujuh, ya, istiwa di atas arsy-nya, beristiwa di atas arsy-nya. Apa itu arsy? Arsy secara bahasa dimaklumi, secara bahasa arsy itu adalah tempat duduk raja. Itu arsy secara bahasa. Sarir al-malik, sarir dikatakan apa ya, ranjanya. Dia kadang dipakai duduk, kadang dipakai bersandar. Ya. Ini pengiran dari sisi bahasa. Ini dia kalau kita bahas sisi bahasa, jangan langsung tergambar penyerupaan. Ini saya juga dalam memahami nama-nama dan sifat. Ya. Kaidah memahami nama-nama dan sifat. Kaidahnya, setiap apa yang tergambar di dalam benak kita tentang Allah, maka yakinlah Allah tidak seperti yang kamu gambarkan. Itu kaidah. Sebab syaitan pintar ya, kadang tergambar dari sisi bahasanya. Langsung tergambar di benak. Oh, kalau begitu, kan begitu. Ya. Maka hati-hati dari makar syaitan ini. Nah, kenapa tidak boleh menggambarkan? Ya. Sebab dimaklumi, sesuatu itu bisa digambarkan kalau pernah dilihat. Iya. Kalau enggak pernah dilihat, maka pernah didengar. Kalau enggak pernah didengar, maka paling tidak dia pernah digambarkan. Bagaimana sesuatu itu? Digambarkan. Dan seluruh nama-nama dan sifat Allah tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi hal ini. Karena itu tidak mungkin seorang bisa menggambarkan di dalam benaknya sesuatu. Ya. Maka al-arsh secara bahasa adalah sarirul malik secara bahasa. Dan dia secara bahasa arsh itu, ya, dia adalah sesuatu yang punya tonggak, ada yang menyangganya. Ya. Ada yang menyangganya. Nah, karena itu disebutkan dari sifat arsh, bahwa arsh Allah subhanahu wa ta'ala disandang oleh berapa malaikat? Hah? Belakang atau empat? Hah? Belakang. Apa dalilnya belakang? Ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma'idhin samaniyah. Dan menyandang arsy Rabbmu pada hari itu di atas kepala mereka berapa orang? Belakang mereka. Tapi menjadi masalah di dalam sebagian riwayat disebutkan empat malaikat yang menyandang arsy. Di sebagian hadis. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kata para ulama, mengkompromikannya mudah. Sebab di dalam ayat Al-Quran dikatakan yawma'idhin pada hari kiamat. Hari kiamat delapan. Tapi hadis Nabi SAW ini menceritakan tentang keadaan sekarang. Tentang keadaan sekarang. Jelas ya? Sebut ada yang menyanggah. Menyanggah Allah. Ya, ada yang menyanggahnya. Kemudian Nabi Musa AS dikisah tentang syafaat. Ketika manusia seluruhnya dibangkitkan, maka Nabi mengatakan, saya yang pertama kali sadar. Dan saya melihat Nabi Musa, beliau bergantung di fa'ina min qawa'im al-'arsy. Dia bergantung di satu gantungan dari qawa'im, penyangga-penyangga 'arsy. Menunjukkan bahwa ada penyangganya. Iya. Ini dimaklumi. Jadi ini 'arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu penggambarannya ada pada kita. Adapun agungnya dan besarnya makhluk ini, ya, diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggambarkan, ya, memperbandingkan antara arsy, antara arsy Allah Subhanahu wa taala dengan al-kursi. Al-kursi itu penafsiran Ibn Abbas dengan sanad yang sahih. Apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas itu hukumnya bagi hukum hadis marfu'. Ya, sama halnya kalau Nabi mengucapkan, Ibn Abbas mengatakan bahwa kursi adalah maudhi hadamain ar-Rahman, adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penetapan dua kaki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Nabi memperbandingkan antara arsy dan kursi. Mula-mula Nabi SAW memperbandingkan antara luasnya arsy atau luasnya kursi dengan langit dan bumi. Perumpamaan langit dan bumi dengan kursi itu perumpamaan sebuah gelas dilempar kepada pasir yang sangat luas. Gelas ini bagikan langit dan bumi, padang pasir yang luas ini bagikan kursi. Kira-kira apa? Apa nilainya gelas ini dibanding kursi? Ya. Kemudian perumpamaan kursi dengan arsy, perumpamaannya juga seperti itu. Kursi bagikan gelas, dilempar di tengah padang pasir. Ini hadis-hadis yang seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menceritakan tentang keagungan, tentang besarnya arsy ini dan kursi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mendengarkan hadis-hadis ini, maka tertanam di dalam dirinya kebesaran Allah yang menciptakannya. Kebesaran Allah, Dia menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Besar. Maha Agung dan Maha Besar. Maka jangan sampai ada yang tergambar di dalam benaknya pembagaimanaan sosial begini dan begitu. Ini tidak diperbolehkan. Harus yang tertanam pada dirinya ketika dia mendengar tentang para malaikat yang menyandang arsy. Bagaimana besarnya mereka? Ketika dia mendengar luasnya arsy, luasnya kursi. Maka yang tertanam di dalam dirinya adalah dia menciptakan makhluk-makhluk yang agung adalah Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Sehingga bertambah pengagungannya dan pembesarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kata beliau rahimahullah, dan ashabul hadits meyakini dan mereka mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy beristiwa di atas langit yang tujuh. Sama apa kau bisa kita ada? Sebagaimana yang terang? Sebagaimana yang terangkan? Yang di belakang dengar? Diterangkan di dalam kitabnya pada firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf. Sebab yang menyebutkan tentang sifat istiwa di dalam Al-Quran di 7 ayat. Hanya 7 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan sifat istiwa. Tidak ada ayat yang ke-8. Ayat yang pertama di surah Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qawluhu fi surah Yunus. Dan firman Allah di surah Yunus. Inna rabbakum Allah ayam thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi kemudian beristiwa di atas arsy mengatur segala urusan dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, kalian melihatnya. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Wa qawluhu fi surah Al-Furqan, di tempat yang keempat dari Al-Quran, di surah Al-Furqan. Harusnya sebelum surah Al-Furqan di surah Taha. Sebab dari sisi tertib surah Ra'd, surah yang ke-13, surah Taha, surah yang ke-21. Ada atau surah yang ke-20. Harusnya surah Taha dulu, baru surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah yang ke-25. Di surah Al-Furqan summa istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dialah Allah Ar-Rahman. Tanyalah tentangnya, siapa yang lebih khabir, siapa yang lebih mengetahui tentang Allah. Sehingga kalimat penantangan. Ya, maksudnya tidak ada yang lebih mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu fi surah As-Sajdah. Dan firman Allah di surah As-Sajdah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qawluhu fi surah Taha. Dan firman Allah di surah Taha, "Ar-Rahman alal arsyis tawa. Ar-Rahman di atas arsyis beristiwa. Ini berapa tempat semua? Hitung-hitung. 6 atau 7? Ini baru 6 ya. Saya katakan tadi ada berapa tempat? 7 tempat. Tempat yang ketujuh di surah Al-Hadid. Tempat yang ketujuh di surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, akhir dari juz ke-28. Saya ulangi, akhir dari juz yang ke-27. Kata beliau, wa akhbar Allah subhanahu an Fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Fir'aun yang terlahat, bahwa Fir'aun berkata kepada Haman, berkata kepada Perdana Menterinya Haman, ibnul farhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhib. Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkanlah untuk saya sebuah istana sehingga saya bisa naik ke langit asbab, bisa menempuh jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Asbab as-samawati, jalan-jalan ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga saya bisa melihat sembahan Nabi Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhiba, sehingga saya bilang kepada Nabi Musa ini berdusta. Ya, perhatikan ya, Fir'aun saja dia tahu bahwa Allah itu dimana? Di atas langit. Ini Fir'aun. Ya, maka kalau ada yang di mata ini mengatakan bahwa Allah di mana-mana, ini berarti dia lebih jelek daripada Fir'aun. Ya. Lebih jelek daripada Fir'aun. Sebab Fir'aun dia tahu Allah di atas langit. Ada kalau Fir'aun tahu yang Allah di mana-mana, dia kerahkan bala tentara yang mencari di mana-mana. Kan begitu? Ya. Kata penulis, wa inna maqala dhalika li'anna sami'a Musa alaihi salam yadhkuru anna rabbahu fis sama'. Ya. Sungguhnya Fir'aun mengucapkan ini sebab dia mendengar dari Nabi Musa, Nabi Musa menyebut Rabbnya di atas langit. Dia menunjukkan kepada kita bahwa keyakinan Allah di atas langit ini akidah bukan akidahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Bahkan akidah seluruh para nabi dan para rasul tanpa terkecuali. Mereka semuanya menyerukan hal yang sama. Ala tara ila qawlihi wa inni la'adunnuhu kadhiba wa hi fi qawlihi inna fis sama'i ilaha. Ya, tidak engkau melihat kepada firman-Nya? Apa tidak engkau melihat kepada ucapan Fir'aun? Ya, di dalam ayat, sungguhnya saya menyangka bahwa Nabi Musa itu berdusta. Ya. Ini memberikan makna bahwa Nabi Musa berucap kepada Fir'aun bahwa yang dia sembah berada di langit. Kemudian kata beliau, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah minas salafi rahimakumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyihi wa arsyuhu fawqa samawatih. Para ulama umat dan setiap individu dari para imam dari kalangan ulama as-salaf, semoga Allah merahmati mereka, sungguhnya mereka tidak pernah berselisih. Mereka tidak pernah berselisih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy. Dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas 7 langit. Jelas sampai sini? Ya. Makanya dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib untuk diimani dan wajib agar kita semua mempersaksikannya kepada manusia, menyampaikannya kepada manusia. Ini dari akidah yang indah, lalu kita hafalkan. Nah, Nabi mempertanyakannya, ditanya kepada budak perempuan, aina Allah, dimana Allah? Untuk menguji keimanannya, menunjukkan bahwa syarat keimanan dia harus mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, atau dia harus mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Nah, kemudian kata beliau, wa yuthbituna min dhalika ma athbathahu Allah ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi qadari wa yuthbituna ma athlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala 'arshihi wa yunirrunahu 'ala zahirihi wa yasiluna 'ilmahu ila Allah wa yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منكم فاثنى عليهم به. Kata beliau dan para ulama ashabul hadis, mereka menetapkan sifat istiwa ini sebagaimana Allah Ta'ala menetapkannya, dan mereka mengimaninya, dan mereka membenarkan, mempercayai Allah Jalla Jalaluhu dalam berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan mereka pun memutlakkan apa yang dimutlakkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut istiwa, mereka sebut istiwa, tidak ada menambah, tidak mengurangi, tidak dibatasi, tidak diatur. Mereka menyebutkan seperti yang disebut dalam Al-Quran, Allah beristiwa, mereka sebut Allah beristiwa di atas arsy. Wajibun ala bahirihi, dan mereka membuat makhluk itu, membiarkan makhluk di atas bahirnya, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ini kalimat menyerahkan ilmunya kepada Allah sudah saya terangkan tadi, bahwa maksudnya apa? Ilmu apa yang diinginkan? Ilmu ma'ani atau kaifiyah? Ilmu kaifiyah. Jadi serahkan kaifiyahnya, pembagaimanaannya kepada Allah. Ya, sebab tidak tahu bagaimananya. Ya, kama akhbar Allah Ta'ala min rasikhina fil ilm, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang rasih, tentang orang-orang yang kuat di atas ilmu. Annakum yakuluna dharika, bahwa mereka mengucapkan hal itu. Ya. Mereka berkata amanna bih, sungguhnya kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami, tidak ada mengingat kecuali ulul albab. Ya. Waradiyya minkum, maka Allah ridha kepada mereka, fa'asna alaihim bih, maka Allah memuji mereka dengan hal tersebut. Kemudian setelah itu beliau membawakan riwayat-riwayat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan riwayat-riwayat dari Imam Malik ini, dan selain nukil bahwa ini riwayat dari gurunya Rabi'ah, dan juga dinukil dari Ummu Salamah. Tapi dari Ummu Salamah ada kelemahan. Tapi syah dari Imam Malik dan gurunya Rabi'ah. Ya, Rabi'ah, guru beliau. Nah, baik, kita akan baca riwayat-riwayat ini secara cepat. Kata beliau, akhbarana Abdul Hasan Abdurrahman ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Yahya Al-Muzakki. Al-Muzakki, situ bacanya Al-Muzakki atau Al-Muzakki, situ baca demikian. Nah, bagi sekarang saya di sini dibaca Al-Muzakki. Al-Muzakki dibaca. Saya enggak ingat, yang saya dengar di pelajaran-pelajaran di Syekh Mukbil, seperti yang membaca rawi-rawi yang begini namanya Al-Muzakki. Saya belum betulkan untuk memeriksanya. Ya, sebab yang sepertinya rawi bisa diperiksa. Dapat bacanya bagaimana? InsyaAllah kalau nanti saya lihat, sebentar saya periksa di lantai. Kata dia, hadjabana Muhammad bin Dawud di Sulaiman Az-Zahir. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أسمه الأطيح. قال حدثنا أبو يحيى ابن سيسبة الوراق. قال حدثنا محمد بن أشرف الوراق أبو كنان. قال حدثنا أبو المجير الحنفي. قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله الرحمن على العرش استوى. نعم. قال ابن برتابة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجهود به كفر. Ini dari Ummu Salamah ya, dan saya ingatkan bahwa seluruh riwayat dari Ummu Salamah semuanya berkelemahan. Itu kaidah umum saja. Seluruh riwayat nukilan dari Ummu Salamah itu ada kelemahan. Jadi katakan di sini bahwa Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ketika membaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya, maka dia berkata istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukan hal yang tidak diketahui. Dia adalah hal yang dimaklumi. Maksudnya dimaklumi dari sisi apa? Dari sisi bahasa yang ada. Ya. Dimaklumi dari sisi bahasa. Kalau sebut istiwa, dari sisi bahasa dimaklumi. Saya terangkan dari berapa mana? 4 mana. Itu mana semuanya dari pakar bahasa. Seluruh pengibaratan ulama bahasa tidak keluar dari 4 mana. Saya disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam mulia beliau. Iya. Baik. Jadi istiwa bukanlah hal yang majhul. Bahkan dia adalah hal yang dimaklumi. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimananya? Ghairu ma'qul. Bagaimananya enggak bisa dicerna. Saya sudah sebutkan tadi. ya, suatu bisa dicerna, itu kalau pernah dia lihat, pernah dia dengar, pernah dia nambarkan, pernah disifatkan, pernah disifatkan, atau kalian tidak pernah terlintas dalam benaknya, apa pernah apa namanya, pernah tergambar ya, oleh seorang bagaimana penggambarannya, jelas? Dan itu semuanya tidak ada pada sifat-sifat Allah, termasuk istiwa. Karena ini tidak ada pada sifat-sifat Allah, maka tidak mungkin seorang itu bisa memahami bagaimana kaifiatnya, ya, bagaimana istiwanya, tidak mungkin. Kemudian kata beliau, wa'israru bihi iman, mengimaninya, menetapkannya dalam keimanan, seperti ini ditetapkan dalam Al-Quran, maka wajib menetapkannya. Wa'juhudu bihi kufrun, dan menentangnya adalah kekafiran, menentangnya adalah kekafiran. Kemudian kata beliau, وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المجدسي ابن المجدسي قال حدثنا أحمد بن الخضر ابن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا الشعبان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد الكهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قول ابي الرحمن على الأرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال أن تجيبها وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه مستر أنت بكلا دار إمام مالك لكن ينبارا دار إمام مالك itu sanadnya صحيح walaupun di sanad ini di, ada masalah di dalam sanad ini tapi dari seluruh sanad-sanad yang menukil dari Imam Malik syah dari Imam Malik rahimahullah Imam Malik dalam riwayat ini ketika ditanya ketika dia ditanya tentang ayat Ar-Rahman alal arsus tawa ya. Ditanya kepada dia bagaimana beristiwanya, maka Imam Malik berkata istiwa dia majhul, istiwa bukanlah hal yang tidak diketahui, dia adalah hal yang dimaklumi. Walaupun itu guru makul, bagaimananya dia bisa dicerna oleh akal. Dan iman itu wajib, beriman dengannya adalah wajib. Waktu Allah itu tidak bertanya tentangnya adalah apa? Tidak ya. Kemudian kata beliau kepada orang yang bertanya, dan saya tidak melihat kamu setelah orang yang sesat, maka ia pun diperintah supaya dikeluarkan dari majlisnya ya. Baik, coba saya lihat seluruh riwayat dari Imam Malik, kemudian saya akan terangkan saya dari ini. فذكر رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي الأزم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرملي الجعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك فذكر ذات صورة للذي فقال مالك بن أنس يأذي فسأله Yaitu dia bertanya engkau ini tentang firman Allah Ar-Rahman alal arsyis tawa. Dia bertanya tentang firman Allah Ar-Rahman di atas arsyah beristiwa. Saya kalau tawa, dia bertanya bagaimana beristiwanya. Maka qala kama ra'aytuhu wajada min syai'in tawajidihi min maqalihi tawajidihi min maqalatihi. Maka kata Ja'far bin Abdullah yang bercerita, maka saya tidak pernah melihat Imam Malik marah dari sesuatu seperti marahnya beliau ketika ditanya seperti ini, menunjukkan gira orang-orang yang beriman. Mereka cemburu, mereka marah kalau ada akidah yang dilanggar, ada pemahaman agama yang salah yang dilanggar. Dan ini dari lambang keimanan, dari lambang keimanan. Wa'ala kurrahba. Dan Imam Malik pun pada saat itu tiba-tiba dia diliputi oleh kemarahan sampai merah semua mukanya, dan urat-urat lehernya itu terbentang ya, satu marahnya. Wa'atara al-qawm, orang-orang yang hadir mereka diam. فَجَعَلُوا يَمْرُونَ الْأَمْرَ بِهِ فِيهِ. Maka mereka pun menunggu melihat apa akan terjadi dalam hal ini. ثُمَّ سَوَّى ثُمَّ شُرِّيَ عَنْ مَالِ. Kemudian setelah itu hilanglah kemarahan dari Imam Malik. Apalah, lalu dia berkata, Al-Qaibu Ghiru Ma'kul. Pembagi badan tidak bisa ditahan. Walistiwa Ghiru Majhul. Istiwanya bukan hal yang majhul, dimaklumi. Jadi Imam Malik itu ya, beriman tentangnya adalah wajib. Waktu alian kebira dan bertanya tentangnya adalah bira. Wailulah akhaku yang takuna ba'alian, dan sungguh saya khawatir kamu adalah orang yang sesat. Thumma amar bihi. Kemudian Imam Malik memerintah supaya orang ini supaya orang ini dijual. Sekarang kerumunnya sudah bosan saya berbicara. Kita itu kan hanya singa atau gimana? Ya? Sudah jam 9. Saya cukup kan atau kita lanjutkan? Baik, katanya disukupkan dulu. Dan kelihatannya enggak efektif untuk tanya jawab sekarang. Sebab nanti agak enggak kedengaran dengan jelas jawabannya. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita undur nanti di pertemuan besok insya Allah. Baik, saya cukup kalau nanti saya akan menemukan dulu. Saya akan menemukan dulu. Kedua kali dan kedua kali. Saya akan menemukan dulu. الحمد لله رب العالمين.